Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم مبارك تقول الشكر kepada الله yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul dalam rangka sama-sama untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ilmu ini adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan memperoleh barokah dan juga pelajaran dari kitab-kitab yang sudah kita pelajari tersebut dan ada di hadapan kita ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kaum muslimin, yaitu yang mereka semangat dalam menjalankan sunnahnya, semangat dalam mempelajari sunnahnya, dan kemudian semangat di dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar kiranya kita termasuk dari kalangan umat Rasulullah yang telah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatillah azza wa jalla, sebagaimana yang telah saya janjikan pada pertemuan terdahulu, kita telah selesai membahas kitab usul sunnah dan kemudian kita akan mulai mempelajari silsilah kitab tauhid, yaitu silsilah atau urutan kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, karena usul sunnah sudah pernah dibahas dan juga yang lainnya, maka insyaallah kita akan memulai dengan kitab tauhid. وقول الله تعالى قال المصنف رحمه الله باقي مقدمة مقدمة سيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بسم الله أنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu al-aya qawluhu wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana al-aya wa qawluhu ta'ala wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana al-aya qala ibn mas'ud radiyallahu anhu man arada an yanzura ila wasiyyati muhammad sallallahu alayhi wa sallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم sama isinya enggak di situ sama judulnya dulu ya kitab tauhid dulu kitab tauhid artinya kitab tauhid Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qawlullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ada yang punya Pak, matanya satu lagi. Ada yang ini. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Antum nanti bisa lihat terjemahnya sendiri dalam Al-Qur'an. Wa qawlu, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyeru an ya'budu Allah, hendaklah kalian sembah Allah, wajtanibu taghut, dan kemudian jauhilah taghut-taghut. Wa qawluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Firman Allah Ta'ala, katakanlah ya Muhammad ta'ala, marilah akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai kepada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah mewajibkan, Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, man arada an yanduru ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra' qul ta'ala ila akhir ayat. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin, man arada ayandura, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat itu adalah wasiat yang terakhir. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wasiat itu adalah wasiat yang terakhir, falyaqra, hendaklah dia membaca. Yaitu ayat Allah SWT, atlu ma harrama rabbukum, sampai selesai. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul badi Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Artinya Rasulullah berada di depan dan kemudian Mu'adz bin Jabal berada di belakang Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallam bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa mahaqqul ibadi 'ala Allah, dan apakah hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu 'alam, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Di situ sudah ada terjemahnya? Sudah ya? Qala, maka Nabi mengatakan, beliau bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar hamba beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushrik bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faqultu, lalu kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku sebarkan berita ini kepada manusia? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum fayatakilu, jangan engkau sebarkan kepada mereka, fayatakilu, maka mereka akan bertawakal kepada tauhid. Artinya malas beribadah cukup dengan tauhid, yang penting bertauhid masuk surga, enggak sholat enggak apa-apa. Akhrajahu fi sahihain, nah Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim telah mengeluarkan hadis tersebut, yaitu dalam kitab sahih keduanya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuka kitabnya yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tinjau satu persatu dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalimat yang pertama, apa bunyinya? Bismillah. Nah, bismi ini aslinya adalah biismi. Bismi asalnya adalah biismi. Bisa dipahami? Di bismi aslinya apa? Biismi. Nah, sekarang kenapa kita baca dengan bismi? Ya, kita baca dengan biismi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa? Hah? Kenapa dibaca bismi dan kita tidak pernah membacanya dengan biismi? Hah? Ah, katanya karena sebab fasal. Ada yang berpendapat lain? Ada? Hah, tiap hari kita baca bismillah, tapi bismi kita tidak paham. Nah, dia dibaca dengan bismi, dihilangkan huruf hamzah adalah likatrotil istimar. Artinya, karena sering diucapkan, setiap kita akan membaca Al-Quran, kita baca apa? Bismillah. Setiap kali kita akan melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan bermanfaat, maka kita baca apa? Bismillah. Nah, karena seringnya bismillah dibaca, maka huruf hamzahnya dihilangkan dan langsung dibaca bismi. Paham ya? Jadi bismi aslinya adalah diismi. Nah, likasratil istimal, karena bahwasanya kita diperintahkan ketika setiap melakukan perbuatan bermanfaat harus membaca bismillah, bismillah, bismillah, maka huruf hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi bismi. Likasratil istimal, karena kalimat bismillah ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dibuanglah huruf hamzahnya untuk meringankan. Mesti dipaham? Ya. Kemudian yang kedua adalah kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Ini namanya apa? Lafaz apa namanya? Lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Allah. Siapa tahu apa asal dari kata Allah? Hah? Alif lam lam. Nah, betul. Nah, tapi ini aslinya dari kata apa? Hah? Lahu. Ilahun. Ha? Ada berpendapat ilahun, ada berpendapat lahun, ada berpendapat al-ilah. Yang benar adalah berasal dari kata al-ilah. Perhatikan al-ilah. Sudah? Ini sudah nih, biar saya hapus. Biar saya besarkan tulisannya. Mana apanya? Sudah ya. Allah berasal dari kata al-ilah. Al-ilahu. Allah berasal dari kata al-ilahu. Nah, kemudian dibuang huruf hamzah. Sudah? Dibuang huruf hamzah. Siapa yang sudah belajar tajwid? Ayo. Nah, kalau dalam kaidah ilmu tajwid apa ini namanya? Idgham. Kaidahnya, kalau misalkan ada di dalam bahasa Arab hurufnya satu jenis, yang pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat fathah, maka dia harus diidghamkan. Berarti menjadi apa? Menjadi Allah. Yang bisa dipaham? Jadi Allah berasal dari kata Al-Ilah. Al-Ilah. Huruf Hamzah yang di tengah dihapuskan menjadi berjumlah dua lam. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu tajwid, dalam ilmu tasrif, kalau misalkan berjumpa dua huruf yang sama, yang pertama berharokat sukun, yang kedua ada harokatnya, maka huruf yang pertama dimasukkan kepada yang kedua dan diganti dengan tas tasdid. Jadi Allah berasal dari kata al-ilah. Jadi kalau misalkan ditanya, paham gak kira-kira? Bisa gak menerangkan? Saya hapus. Kenapa hamzahnya dihilangkan? Nah, itulah dia orang Arab. Orang Arab ini kalau dia hurufnya double-double banyak, itu susah mengucapkannya. Begitu. Itu orang Arab. Nah, namanya lita'adur. Karena adanya uzur bagi orang Arab untuk mengucapkannya susah, makanya dihilangkan hurufnya. Sudah? Kalau dihapus, bisa menjelaskan? Nah, kemudian kata yang berikutnya adalah kata Rahman. Kata yang berikutnya adalah kata Rahman. Kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, alif lamnya dibuang menjadi Rahman. Atau bisa juga ditulis begini ya. Bisa ditulis seperti ini. Rahman. Nah, perhatikan nulisnya boleh Rahman. Rahman. Boleh Rahman seperti ini. Boleh pakai alif. Boleh alifnya dihilangkan diganti dengan fathah yang berdiri. Sudah? Nah, Rahman ini timbangannya adalah fa'lan. Ini kita hapus ya. Kita kembalikan kepada tulisan awal. Nah, Rahman timbangannya adalah fa'lan. Nah, Rahman satu jenis dengan kalimat fa'lan. Nah, apa gunanya kita mempelajari asal-usul daripada bahasa tersebut supaya kita bisa memahami daripada apa tujuan kalimat tersebut, apa tujuan daripada kalimat tersebut, dan kemudian apa rahasia Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara satu nama dengan nama yang lainnya, padahal Rahman dengan Rahim sama, sama-sama zat yang memiliki rahmat, tapi nama Allah Rahman, nah kemudian nama Allah juga Ar-Rahim. Kenapa enggak cukup Rahman saja? Kenapa kok harus ada Rahim? Kenapa enggak cukup dengan Rahim saja? Kenapa dia harus ada Rahman? Ini yang perlu kita pahami dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca. Yang pertama adalah Bismi. Yang pertama adalah Bismi. Aslinya adalah Bismi. Aslinya adalah Bismi. Nah, karena bahwasanya Allah Ta'ala perintahkan bagi kita setiap melakukan perbuatan yang baik dimulai dengan bismillah, dengan bismi, maka huruf hamzahnya dibuang ketika itu. Ikhwafillah hadzilah wa'ayakum. Nah, para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat tentang huruf ba yang ada pada pangkal kalimat bismillah. Para ulama berbeda pendapat tentang huruf ba yang ada di pangkal daripada kalimat bismillah. Bis, ada kalimat bi, ada huruf bi. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan huruf ba dalam kalimat bismi, huruf ba dalam kalimat bismi maknanya adalah untuk menyerupakan. Maknanya adalah untuk menyerupakan. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan, sesuatu perbuatan, nah disertai dengan bismillah. Ketika mau mulai menulis dengan bismillah. Ketika mau makan suatu makanan kita mulai dengan bismillah. Ketika kita minum kita mulai dengan bismillah. Jadi banyak di sini al-musahabah. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan diiringi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagian para ulama mengatakan huruf ba di situ maknanya adalah lil musahabah. Artinya bismillah tersebut untuk menyertai dan mengikuti perbuatan. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan huruf ba dalam kalimat bismillah, huruf ba di dalam kalimat bismillah maknanya adalah isti'anah. Maknanya adalah isti'anah. Artinya meminta pertolongan. Apa maknanya? Setiap kita mau melakukan perbuatan yang baik, maka kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim kita baca apa tujuannya? Untuk meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan atau melakukan apa yang kita inginkan. Sampai sini paham? Jadi bismillah, huruf ba ada berapa makna? Dua. Yang pertama, sebagian ulama adalah untuk menyertakan, untuk mengiringkan antara perbuatan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bismillahirrahmanirrahim ini dipakai dalam rangka untuk isti'anah, itu dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ adalah lafaz jalalah Allah. Allah berasal dari kata al-ilah. Allah berasal dari kata al-ilah. Kemudian huruf hamzahnya dibuang menjadi al-lahu. Nah, karena dalam kaidah bahasa Arab ketika berjumpa dua huruf yang sama, yang pertama harakat sukun, yang kedua berharakat, maka dipadukan dan diidghamkan. Lam yang pertama masukkan kepada lam yang kedua, kemudian diganti dengan tasdid. Yang tadinya al-lahu menjadi Allah. Allah adalah nama yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah adalah nama yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nama-nama yang ada ini berpusat kepada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah Allah. Nah, di dalam nama Allah inilah terkandung setiap nama-nama yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan Allah, nah seolah-olah kita telah mengatakan Ar-Rahman, seolah-olah kita telah mengatakan Ar-Rahim, seolah-olah kita telah mengatakan Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Hafid, Al-Muqim. Jadi bila lafaz jalalah Allah ini terdapat berbagai macam nama-nama yang lain. Di dalam lafaz jalalah Allah ini terdapat nama-nama yang lain. Contohnya begini. Ada satu orang yang namanya Muhammad. Seseorang dikatakan Muhammad, apa yang dimaksud dengan Muhammad? Apa yang dikatakan Muhammad? Terpuji. Nah, seseorang diberi nama dia Muhammad atau digelar Muhammad. Kenapa dia digelar Muhammad? Karena di dalam dirinya terdapat berbagai macam kebaikan. Muhammad artinya dia terpuji. Nah, di dalam sifat dia yang terpuji, berbagai macam sifat terkandung di dalamnya. Dia pengasih, dia orangnya santun, dia orangnya sopan, dia orangnya sangat toleran kepada orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, demikian pula dalam lafaz jalalah Allah ini, mengandung berbagai macam sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Oleh karenanya bahwasanya di dalam surah Al-Fatihah, apa Allah katakan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya enggak? Enggak disebutkan di situ Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahirrahim, Alhamdulillahirrahman. 25 tempat di dalam Al-Quran kurang lebih. Di sana seluruhnya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dikaitkan dengan lafaz jalalah Allah dan enggak pernah dikaitkan dengan sifat-sifat yang lain atau nama-nama yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Cukup kita katakan Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah. Kenapa? Karena seluruh sifat-sifat yang ada, seluruh nama-nama yang ada yang 99 itu terdapat di dalam kata Allah. Sampai sini paham? Nah, begitu. Jadi di sini disebutkan bismillah Hirrahmanirrahim, lafaz jalalah Allah lebih didahulukan dari sifat yang lain, dari nama yang lain. Lafaz jalalah Allah lebih didahulukan daripada Rahman, dan lafaz jalalah Allah lebih didahulukan daripada Rahim. Kenapa? Karena sesungguhnya bahwasanya nama yang paling tinggi bagi Allah dan sifat yang paling tinggi bagi Allah adalah terkandung dalam lafaz jalalah Allah. Jadi seluruh sifat-sifat Allah dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini terkandung dalam lafaz jalalah Allah. Maka kalimat Allah ini mewakili seluruh yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga disebutkan di situ tentang nama Allah yang lain selain Allah yang diitibarkan kepada kata jalalah Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman asal katanya adalah Rahman. Apa timbangannya? Fa'lan. Siapa yang belajar bahasa Arab? Ini namanya apa ini? Wazan. Iya, wazan. Disebut dengan apa ini namanya? Kalau timbangannya fa'lan apa namanya? Apa namanya? Silah mubalaghah. Apa itu silah mubalaghah? Silah mubalaghah ini mengandung makna sangat atau maha. Maka seluruh lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala itu kalau enggak dia timbangannya fa'lan, timbangannya adalah fa'il kebanyakan. Iya enggak? Rahman adalah timbangannya fa'lan. Ar-Rahim timbangannya apa? Fa'il. Itu sama-sama silah mubalaghah. Timbangan fa'lan dan timbangan fa'il adalah silah mubalaghah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan seluruh nama-nama bagi Allah adalah nama-nama yang kaya. Kalau misalkan orang disebut, misalkan orang disebut Rahim. Rahim dengan timbangan fa'il. Nah, ini cuma apa? Penyayang. Tapi kalau disebut Rahim artinya sangat penyayang. Bisa membedakan? Apalagi misalkan, misalkan ada seseorang yang dikatakan dia itu adalah kuat, maka disebut apa? Qawi. Nah, tapi kalau misalkan dia dengan timbangan apa? Dengan timbangan qawi, maka maknanya apa? Sangat kuat. Demikian pula orang disebut kabir. Apa arti kabir? Besar. Tapi kalau disebut kabir, artinya apa? Sangat besar. Antum perhatikan setiap nama bagi nama Allah Subhanahu wa taala pakainya pakai silah mubalaghah. Kalau bukan timbangannya fa'lan, timbangannya adalah fa'il. Ini menunjukkan apa? Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang kaya bagi Allah. Makanya disebutkan di situ bismillahirrahmanirrahim dan tidak disebutkan bismillahirrahim, tapi disebut bismillahirrahmanirrahim atau pakai ar-rahim. Nah, kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang kaya, nama-nama yang tinggi, nama-nama yang tidak sama dengan nama makhluk, walaupun sama dari sisi namanya, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah dari sisi kualitas kemahakuasaan tersebut. Ada orang disebut dengan hakim. Allah juga bersifat hakim, tapi ketika kita sebut hakim itu adalah dengan kata apa? Hakim. Nah, kalau dia hakim manusia namanya apa? Hakim. Hakim. Tapi kalau Allah kita sebut apa? Hakim. Apa bedanya antara hakim dengan hakim? Nah, kalau dia hakim itu orang yang bijaksana. Tapi kalau hakim ini artinya yang maha bijaksana. Maka antum perhatikan semua, hampir semua nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang 99, nah semuanya dia memakai lafaz timbangan, kalau bukan fa'lan timbangannya adalah fa'il dengan silah mubalaghah. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung sifat-sifat yang kaya dan tinggi tidak sama dengan sifat manusia. Kita lanjutkan setelah azan, silakan bagi muadzin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita ulang sejenak tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah mendahulukan kata Allah dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Allah mendahulukan lafaz jalalah Allah daripada nama yang lain? Kenapa? Nah, karena nama Allah adalah nama yang mutlak bagi Allah, di mana seluruh nama ini kembali kepada lafaz jalalah Allah. Saya ulangi, lafaz bismillah. Kenapa Allah enggak menyebutkan bismillahirrahmanirrahimillah? Tapi Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lafaz jalalah Allah harus di depan? Dah, karena bahwasanya lafaz Allah ini adalah lafaz yang mutlak dan mujmal bagi Allah. Artinya seluruh nama-nama yang lain kembalinya kepada lafaz jalalah Allah. Sudah? Nah, begitu. Asal katanya sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian tadi setelah lafaz jalalah Allah, nama berikutnya adalah Ar-Rahman. Adalah Ar-Rahman. Timbangannya apa? Fa'lan. Sudah? Timbangannya adalah fa'lan. Nah, kemudian setelah lafaz Ar-Rahman, Allah sambung dengan lafaz Ar-Rahim. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nama Rahman lebih didahulukan daripada nama Rahim? Jadi urutannya Allah, Rahman, Rahim. Nah, kenapa lafaz Rahman lebih didahulukan daripada Rahim? Kenapa enggak disebutkan Bismillahirrahmanirrahman? Kok harus Bismillahirrahmanirrahim? Iya. Karena bahwasanya sifat Rahman ini lebih luas daripada sifat Rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Al-Azrami, beliau mengatakan Ar-Rahman bi jami'il khalqi war Rahim bil mu'minin. Al-Azrami mengatakan Ar-Rahman bi jami'il khalqi war Rahim bil mu'minin. Rahman, sifat Rahman adalah sifat kasih sayang Allah bi jami'il khalq, yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang beriman diberikan sifat rahmat oleh Allah, yang mereka kufur diberikan rahmat oleh Allah, yang mereka bertakwa, yang mereka fasik, yang mereka fajir, seluruhnya mereka mendapatkan rahmat Allah. Bahkan binatang-binatang melata juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Ini semua rahmat dari Allah. Tapi ini adalah sifat rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Isa ibnu Maryam qala, Ar-Rahmanu Rahmanul Akhirah wad Dunya, War-Rahimu Rahimul Akhirah." Nabi Isa mengatakan Ar-Rahmanu Rahmanul Akhirah wad Dunya. Sifat Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan di dunia dan juga di akhirat. Sifat Rahman adalah rahmat Allah yang diberikan kepada dunia, yang diberikan di dunia dan juga diberikan di akhirat. Berarti kalau begitu orang kafir dapat rahmat yang ada di Allah? Rahmat dapat. Orang yang durhaka dapat. Binatang mereka, melata, semuanya mereka dapat. Tapi rahmat ini adalah rahmat yang bersifat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Adapun untuk di akhirat, maka terkhusus rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Nah, sebab itulah maka disebutkan oleh Allah, didahulukan lafaz jalalah Allah, kemudian sifat Rahman, dan kemudian sifat Rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ada tujuh tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengiringkan kata Rahman dengan kata istawa. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an Allah telah menggandengkan, mengiringkan kata Ar-Rahman dengan kata Arsy. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, summa istawa 'ala arsyir rahman, dan lain sebagainya. Jadi seluruh kata-kata arsy yang ada dalam Al-Qur'an ini pasti digandengkan dengan sifat-sifat Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah enggak pernah mengatakan summa istawa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan misalkan Ar-Rahimu 'ala arsy istawa, Al-Qaharu 'ala arsy istawa, Al-Mutakabbiru 'ala arsy istawa? Nah, di dalam Al-Qur'an setiap kata arsy pasti gandengannya dengan kalimat apa? Rahman. Apa kira-kira penyebabnya? Apa hikmahnya? Nah, kita tahu bahwasanya Rahman adalah sifat yang luas bagi Allah. Sifat rahmat yang luas bagi Allah, dan rahmat ini rahmat yang tidak terhingga. Sifat Rahman bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman-Nya ini memberikan rahmat dengan rahmat yang begitu luas dan tidak terhingga. Sehingga diberikan kepada yang kafir, yang fujar, yang takwa, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terbatas. Nah, begitu pula dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling luas apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan 7 langit itu dibentangkan, 7 lapis bumi dibentangkan, dan kemudian dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, bagaikan apa? Bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibentangkan, dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, ini bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir. Enggak ada apa-apanya. Dan begitu dikejar-kejar oleh manusia, mati-matian cari dunia, ya enggak? Demikian pula sebaliknya, kursi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, bagaikan apa? Bagaikan cincin yang juga dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Lihat betapa luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih luas daripada arsy Allah. Tidak ada makhluk yang lebih luas daripada arsy Allah. Arsy Allah adalah makhluk yang paling besar, adalah makhluk yang paling tinggi, dan juga makhluk yang paling luas. Tidak ada makhluk yang lebih luas daripada arsy. Oleh karena itu maka, ini adalah simbol tentang sifat rahmat yang luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kalimat arsy pasti digandengkan dengan kalimat Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah begitu luas sebagaimana luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman senantiasa digandengkan dengan kata-kata arsy, menunjukkan bahwasanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas sebagaimana luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya bahwasanya Allah taala mendahulukan kalimat Rahman daripada kalimat Rahim. Kenapa? Karena Allah taala memiliki rahmat yang begitu luas, adapun rahmat Allah yang secara khusus ini yang terdapat dalam kalimat Rahim, yang hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Sampai sini bisa dipahami? Saya ulangi dari awal. Bismi aslinya apa? Bismi. Dibaca bismi karena sebab apa? Nah, karena kita surat al-ismal. Nah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak mempergunakannya. Nah, kemudian huruf bi yang ada dalam kalimat bismi apa tujuannya? Nah, bisa untuk mengiringi suatu perbuatan, bisa juga untuk isti'anah. Artinya ketika kita melakukan perbuatan, kita senantiasa meminta pertolongan lewat kalimat bismillah, itu lewat dengan ucapan dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan nama-nama yang mulia bagi Allah. Dan kemudian di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah mendahulukan lafaz jalalah Allah. Kenapa? Karena lafaz jalalah Allah adalah sumber bagi nama-nama yang lainnya. Jadi nama yang 99 atau 98 semuanya nempel kepada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah lafaz jalalah Allah, kemudian diikuti dengan Ar-Rahman, kemudian diikuti dengan Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah mendahulukan nikmat dan rahmat yang besar, barulah kemudian Allah menyebutkan yaitu rahmat yang terkhusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, faedahnya bagi kita, begitulah kita dalam menimbang sesuatu. Kalau misalkan ada perkara yang sangat penting, penting, kurang penting, yang didahulukan yang mana? Yang sangat penting tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengutarakan sesuatu kepada hamba-Nya tersebut. Kemudian penulis mengatakan kitab tauhid. Kitab tauhid. Kemudian apakah yang dimaksud dengan kitab? Apakah yang dimaksud dengan kitab? Apa kira-kira? Apa itu kitab? Buku. Itu kalau bahasa kita. Apa itu kitab? Nah, para ulama menjelaskan kitab itu berasal dari kata-kata kataba. Jadi kitab itu berasal dari kata-kata kataba. Artinya apa? Menulis. Nah, kalau kitab itu isti masdar daripada kataba. Isti masdar itu artinya adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Kata benda yang berasal dari kata kerja. Ini namanya isim masdar. Kataba menulis, berarti pekerjaan. Kitab artinya apa? Sebuah tulisan. Artinya apa? Artinya bahwasanya kitab ini adalah tempat seseorang mengutarakan apa yang ingin dia utarakan. Berisi tentang kumpulan huruf-huruf dan juga kalimat-kalimat. Inilah yang disebut dengan kitab. Jadi kalau misalkan ada orang nulis bahasanya enggak cocok, bisa enggak disebut dengan kitab? Enggak bisa. Kenapa? Karena bahwasanya yang disebut dengan kitab adalah luangan atau tumpahan isi hati seseorang, hasil karya seseorang, dan kemudian hasil karya tersebut adalah hasil karya yang tersusun. Barulah dia disebut dengan kitab. Barulah disebut dengan kitab. Nah, kitab itu intinya bahwasanya yang dimaksud dengan kitab adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kumpulan-kumpulan huruf-huruf dan untaian kata. Ini yang disebut dengan kitab tersebut. Nah, kemudian at-tauhid, kitab tauhid yang kedua adalah kata-kata tauhid. Saya tanya antum, apa yang dimaksud dengan tauhid? Mengesakan Allah. Kalau misalkan seseorang mengesakan Allah dalam keyakinannya, tapi kemudian ketika beribadah enggak mengesakan Allah, tauhid enggak namanya? Tauhid enggak namanya? Di dalam hati mengesakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mengatur urusan adalah Allah, yang memberikan semua kenikmatan adalah Allah. Tapi gara-gara pusing, akhirnya apa? Datang kepada dukun tanya tentang nasib ramalan. Ini pak, saya mau usaha, nah kira-kira mandep kemana yang cocok ini? Nah, ini namanya tauhid ya ini. Kalau begitu arti daripada tauhid apa? Ifradullah, mengesakan Allah dalam apa? Dalam beribadah. Antum gak murojaah ini. Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab Usul Salasah mengatakan apa? At-tauhidu ifradullah ta'ala bin ibadah. At-tauhid maknanya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. At-tauhid maknanya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Catat, tauhid adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Kalau cuma mengesakan Allah sampai situ, itu belum dikatakan tauhid yang sempurna. Sama kayak tauhidnya orang-orang kafir. Ya kan? Orang kafir ketika ditanya, "Mayarzuqukum minas samai wal ardi?" Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Fasayaquluna Allah. Orang kafir akan mengatakan Allah. Coba kalau kita tanya mereka, itu salib bisa enggak kasih hujan? Apa jawab mereka? Ya bisa. Yang ngasih siapa? Allah. Begitulah orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, tanya itu Muhammad, tanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menghidupkan kalian, siapa yang mematikan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur urusan. Orang-orang musyrikin menjawab, fasayaquluna Allah. Allah. Lalu kenapa kalian menyembah kepada berhala? Mereka mengatakan apa? Ini cuma sebagai wasilah aja. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka hanya untuk mendekatkan amal kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami ini kan orang banyak berbuat dosa. Kami ini kotor, banyak dosa, berkelimah maksiat. Kalau langsung nanti beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, enggak bakalan Allah terima. Mereka orang suci, mereka orang bersih, orang soleh. Jadi kalau misalkan kami berdoa, nitip sama mereka. Jadi seolah-olah para wali dijadikan sebagai tukang pos. Begitu. Ini ciri peribadatan orang-orang musyrikin. Nah lihat, mereka mentauhidkan Allah, cuman berhenti sampai di situ. Dalam perkara ibadah, nanti dulu. Maka makna tauhid yang benar apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Bukan hanya masalah keyakinan saja, tapi juga praktek ibadah. Nah, itu makna daripada tauhid. Maka para ulama membagi tauhid menjadi dua bagian. Dijelaskan oleh penulis, dijelaskan oleh pensyarah bahwa tauhidu nawa'an. Tauhid itu ada dua macam. Para ulama membagi tauhid menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal itba'. Yang pertama, tauhid, ma'rifah dan isbat. Tauhid, ma'rifah dan isbat. Apa itu ma'rifah dan isbat? Nah, tauhid, ma'rifah dan isbat adalah tauhid, ma'rifah dan isbat adalah menetapkan adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat, nama-nama dan juga perbuatannya. Ini namanya tauhid, ma'rifah, wal isbat. Meyakini, menetapkan adanya zat Allah, meyakini, menetapkan adanya nama-nama bagi Allah, adanya sifat-sifat Allah, dan adanya perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tauhid, ma'rifah, wa isbat. Saya ulangi, tauhid apa namanya? Ma'rifah, wa isbat. Apa maknanya? Menetapkan adanya zat Allah, sifat-sifatnya, dan nama-nama serta perbuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tauhid, ma'rifah, wal isbat. Nah, tauhid seperti ini juga tauhid yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama. Antum saya tanya, dulu orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Allah. Abu Jahal saja mengatakan apa? Allah. Orang-orang musyrikin menyebut Allah mereka. Tapi kenapa mereka diperangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terjadinya pertumpahan darah dan menyebabkan apa? Menyebabkan adanya jurang pemisah antara Rasulullah dengan keluarganya. Abu Jahal, Abu Lahab adalah keluarga Rasulullah, paman Rasulullah, tapi diperangi Rasulullah dan ditinggalkan Rasulullah. Demikian pula Ikrimah bin Abi Jahal, ditinggalkan ayahnya karena sebab apa? Apakah Abu Jahal tidak mengatakan bahwasanya Tuhannya Allah? Mereka mengatakan Tuhannya adalah Allah. Nah, berarti bahwasanya orang-orang yang mereka hanya mengatakan dan meyakini Tuhan kami adalah Allah yang memberikan rezeki, hujan, mengatur urusan, menyembuhkan, memberikan penyakit adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan hanya sampai di situ, maka belum bisa dikatakan orang tersebut adalah seorang muwahhid, belum bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang bertauhid dan murni ketauhidannya. Nah, tauhid yang jenis pertama ini adalah tauhid yang berlaku secara umum. Ini tauhidnya orang-orang muslim, tapi tauhid ini juga diyakini sebagian daripada orang-orang musyrikin. Yang kedua adalah tauhid fit talab wal qasd. Tauhid fit talab wal qasd, atau dalam bahasa lain disebut tauhidul ilahiyah wal ibadah. Tauhid ilahiyah dan ibadah. Tauhid ilahiyah dan ibadah. Tauhid yang pertama adalah tauhid ma'rifah dan isbat. Yang kedua adalah tauhid ilahiyah dan ibadah. Nah, disinilah yang membedakan antara seorang muslim dengan yang musyrik. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam. Yang membedakan antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara uluhiyah, dalam perkara peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum lakum dinukum waliyadin. Agama kalian untuk kalian dan agama kami untuk kami. Nah, ini kadang-kadang dipakaikan juga kepada sesama muslim. Ya, kadang-kadang dipakaikan sama muslim. Nah, begitu. Inilah dia yang membedakan antara seorang muslim yang bukan muslim, antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang mereka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dari sisi peribadatan, dari sisi bagaimana mereka ketika beribadah kepada Allah dan diserahkan kepada siapa ibadah tersebut. Oleh karena dalam Qawaidul Arba diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya beliau mengatakan di antara prinsip yang harus dipahami seorang muslim untuk membedakan antara tauhid dengan yang bukan tauhid dalam masalah apa? Dalam masalah kepada siapa mereka itu menyerahkan ibadah. Maka dicontohkan di dalam kitab tersebut, sebagian dari orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah ada yang menyembah para nabi, ya enggak? Ada. Siapa? Orang-orang Nasrani. Sampai sekarang juga mereka menyembah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian daripada orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah ada yang menyerahkan peribadatannya kepada siapa? Menyerahkan peribadatannya kepada para malaikat. Maka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengatakan bahwasanya Lata, Uzza itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat juga anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka menggambar malaikat, tahu antum gambar Nabi Ibrahim ketika mau disembelih, nah dibawa kambing, malaikat datang pakai baju putih. Wajahnya wajah siapa? Perempuan. Yang pernah antum lihat gambarnya? Nah, ini adalah gambar yang dimanipulasi orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Digambar, dijual. Dan yang membelinya adalah kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kaum muslimin akidahnya sama dengan mereka. Ketika melihat foto tersebut, oh iya ya, ternyata malaikat itu bentuknya perempuan, begitu. Ini wafil hadzanallahu wa iyyakum. Nah, sebagian daripada mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW ada yang menyembah batu. Seperti apa? Lata, Uzza, Manah dan lain sebagainya. Ada yang menyembah pohon. Nah, semuanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan sebagian mereka ada juga yang menyembah orang-orang yang saleh. Semuanya dikatakan sama, enggak ada bedanya. Mau yang menyembah malaikat, menyembah kayu, batu, mau yang menyembah pohon, setiap peribadatan yang peribadatan tersebut diserahkan kepada selain Allah, maka mereka dikatakan sebagai musyrikin. Nah, inilah antara bedanya kaum muslimin dengan yang bukan Islam dari sisi tauhid apa? Ilahiyah dan ibadah. Ini yang enggak banyak dipahami oleh kaum muslimin. Makanya apa? Ngakunya Islam, tapi ketika mau sunatan, mau nikah, ngitung-ngitung hari, ya enggak? Takut kalau misalkan enggak cocok nanti terjadi malapetaka. Orang-orang Islam ketika mereka butuh sesuatu, bukan datang kepada Allah, bukan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, datangnya ke mana? Datangnya ke kuburan. Ketika mereka butuh kepada sesuatu keamanan di suatu kampung, mereka bukan berdoa kepada Allah, tapi bagaimana? Mereka mengadakan upacara ritual, yang upacara ritual tersebut penyembelihannya diserahkan kepada jin dan lain sebagainya. Allah memerintahkan Rasulullah yang Muhammad perangi mereka semua, enggak ada, itu semua sama saja. Mau yang menyembah wali, yang mau menyembah nabi, yang mau menyembah malaikat, menyembah batu, kayu, menyembah apapun kalau peribadatan itu selain untuk Allah, perangi mereka semuanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bedanya. Oleh karenanya maka para ulama membagi tauhid menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah tauhid ma'rifah, sekedar mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hanya memiliki tauhid seperti ini, maka belum lengkap tauhid seorang muslim sampai memiliki tauhid, yaitu sifat tauhid yang kedua, yaitu tauhid ibadah dan tauhid ilahiyah, di mana ketika dia meyakini tauhid yang pertama, secara otomatis dia juga harus melakukan tauhid yang kedua. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Allah menyebutkan, katakan wahai Muhammad kepada mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Apa diperintahkan oleh Allah? Ta'alu, kemarilah kalian Yahudi. Kemarilah kalian wahai Nasrani, ila kalimatin sawa', menuju kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama tersebut yang tidak ada perbedaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka Yahudi dan Nasrani? Alla na'budu illallah, jangan kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya Yahudi dan Nasrani, Tuhannya siapa? Allah. Mereka akan mengatakan Tuhannya Allah. Sampai pun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman ini, ketika kita tanya Isa itu siapa, pasti mengatakan Isa itu adalah nabi mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Tapi lihat, mereka tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan sebagai mukmin, tetap dikatakan musyrik atau kafir. Kenapa? Dari sisi peribadatan. Yang ininya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk apa? Mendakwahi Yahudi dan Nasrani. Tapi di negeri kita ini yang enggak diperbolehkan. Ya kan? Katanya apa? Merusak persatuan dan kesatuan, harus toleransi. Makanya apa? Makanya dakwah di negeri kita ini putur. Mandul dakwah kita ini. Kita ini hanya boleh mendakwahi orang-orang kita saja yang satu agama, satu akidah, dan enggak boleh mendakwahi agama yang lainnya. Padahal kita punya kewajiban untuk mendakwahi mereka. Mendakwahi Yahudi dan Nasrani sebagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kembali wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ayo kita menuju kalimat yang sama, yang enggak ada bedanya antara kami dengan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kita jangan melakukan perbuatan syirik. Ini tugas kita. Siapa enggak ingin mendakwahi Yahudi dan Nasrani? Siapkan kira-kira. Siapkan dulu. Ah, siapkan dulu kita mau tauhidnya. Ini wakilan dari Allah Jagum. Ini dua tauhid yang disebut oleh para ulama. Di kitab tauhid, at-tauhid maknanya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah, mentersendirikan Allah dalam perkara ibadah. Dan kemudian tauhid terbagi dua, yaitu tauhid ma'rifah dan isbat. Dan kemudian yang kedua, ini adalah tauhid yang paling tinggi, adalah tauhid ilahiyah dan ubudiyah, yaitu peribadatan yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada yang terlewat tadi, penulis dan juga para ulama ketika mereka membahas sebuah kitab atau menulis sebuah kitab, maka mereka mendahulinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Setiap para ulama akan menulis sebuah kitab, tulisan, surat, maka mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Antum bagaimana ini? Ada enggak tulisan bismillahnya? Nah, ayo bismillah dulu. Sudah? Kenapa para ulama ketika mulai nulis didahului dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim yang pertama? Alasannya karena mencontoh Al-Quran. Karena mencontoh Al-Quran. Coba lihat 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada gak yang gak pakai bismillah? Ada. Apa tuh? Surah At-Taubah. Kenapa gak pakai bismillah? Karena apa? Karena surah At-Taubah satu rangkaian dengan surah Al-Anfal. Karena surah At-Taubah ini satu rangkaian dengan surah Al-Anfal. Tapi seluruh surah yang terdapat di dalam Al-Quran pasti pakai bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Al-Fatihah sampai anda semuanya pakai bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya bismillah adalah sebuah surah yang istimewa, yang diberikan satu ayat yang istimewa yang diberikan kepada setiap surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini al-aqwalul ulama menurut sebagian pendapat para ulama. Yang sudah sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surah An-Nahl. Bagian daripada surah An-Nahl. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat dikirimkan kepada Bilqis, apa kata Nabi Bilqis? Inni ulkiya ulkiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya telah diberikan, dikirimkan kepadaku sebuah surat yang mulia, yang agung. Innahu bismillah, innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Nabi Sulaiman dan tulisannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya semua surah yang terdapat dalam Al-Quran didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, walaupun ada khilaf ulama yang sudah disepakati ini bagian daripada surah An-Nahl. Adapun surah Al-Fatihah juga ada khilaf di antara para ulama. Cuma kalau pribadi saya sendiri, yang rajih adalah bismillah termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, karena bahwa saja setiap surah yang terdapat dalam Al-Quran dimulai dengan bismillah, maka begitulah para ulama ketika mereka menulis tulisan pasti dimulai dengan bismillah. Untuk apa? Dalam rangka untuk tabarruk, untuk mencari barokah. Nah, maka tulisan bismillah ini bisa menjadi bantahan bagi mereka, orang-orang yang mengatakan Wahabi itu enggak suka dengan barokah, enggak suka dengan tawassul, ya enggak? Kita kan dituduh seperti itu kan? Ya enggak? Kita dituduh bahwasanya kita ini apa? Tidak menghormati ulama. Kita dituduh bahwasanya melecehkan wali. Kita dituduh bahwasanya kita ini enggak membolehkan tawassul. Padahal si Muhammad bin Abdul Wahab di awal tulisannya ditulis dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim? Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu dalam rangka untuk tabarruk, untuk mencari barokah, bertawassul dengan bismillah, mudah-mudahan tulisannya bagus dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan Wahabi enggak suka dengan tawassul, kita katakan ini adalah ucapan dusta. Setiap tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pasti ditulis dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya antum itu bisa membantah mereka gampang sekali sebetulnya, kalau memang mempelajari kitabnya dan bisa memahami apa isi kitabnya. Nah, cuman kadang-kadang kita cuma baca dan enggak paham isinya, sehingga apa? Enggak bisa membantah sama sekali. Padahal apa? Dengan kalimat bismillah sendiri kita bisa membantah ahlul bid'ah yang mengatakan bahwasanya kita ini enggak suka dengan tawassul. Ini wabillahi taufiq wa hidayah. Jadi setiap para ulama menulis kitab dimulai dengan bismillah dalam rangka untuk tawassul, dalam rangka untuk tabarruk, supaya apa? Supaya barokah tulisannya, bermanfaat bagi kaum muslimin. Sekarang bisa membantahkan? Nah, cuma dengan bismillah saja kita bisa membantah mereka. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, para ulama mereka memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah sendiri setiap kali beliau menulis surat, maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Begitu pula ketika Rasulullah mengutus sahabat Rasulullah SAW untuk membawa surat kepada Raja Persia, kepada Raja Romawi, kepada Raja Ethiopia dan lain sebagainya, semua dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, para ulama mereka memulai tulisan bismillahirrahmanirrahim, memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim, nah, dalam rangka untuk bertawassul dan mencari barokah. Dalam rangka untuk tawassul dan mencari barokah mengikuti para salafus saleh. Mengikuti para salafus saleh. Karena para salafus saleh, para pendahulu kita, ketika mereka menulis surat, maka atau menulis tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka begitulah yang kita lakukan ketika kita akan memulai suatu perbuatan yang baik bagi kita semua. Barangkali ini sebagai mukadimah kita untuk bismillahirrahmanirrahim dan kitab tauhid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita telah masuk kepada inti kitab, yaitu kitab tauhid tersebut. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita berpisah, silakan. Sudah waktu sudah 15 menit. Mau nanya tentang fa'lan itu, Ustaz. Salah satu ciri dari fa'lan itu ada tandanya huruf ya gitu, Ustaz. Fa'lan alif dan nun. Ya, maksudnya Ustaz macam Rahman tadi wajib Ustaz kan. Jadi kalau orang itu percaya kan. Kalau Rahim itu timbangannya fa'il. Tadi saya lupa enggak menjelaskannya. Kalau Rahman fa'lan. Kalau Rahim fa'il. Rahim, Karim, Hakim, apa lagi? Kabir, Aziz, itu timbangannya adalah timbangan fa'il. Jadi semua nama-nama Allah itu biasanya timbangannya kalau dia bukan fa'lan, dia fa'il. Yaitu silah mubalaghah, mengandung makna maha begitu. Maka setiap nama Allah pasti apa? Maha tinggi, maha besar, maha pengasih, maha penyayang, pakai maha-maha. Ini bedanya antara nama manusia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain silakan. Ada lagi? Sering diskusi sama orang Islam. Iya. Kami sering apa namanya? Jumpat ini deh. Rupanya hasilnya ternyata mereka tuh enggak keyakinan bahwa mereka tuh hamba Allah. Mereka tuh bukan hamba Allah. Jadi anak Allah. Oh gitu. Iya. Keturunan Allah gitu. Jadi di sanalah ada ilmu. Jadi ya, tapi mengatakan Allah Tuhan pasti. Ya. Ya, umat ini dia tersesat karena dua perkara. Yang pertama adalah tafrid, yang kedua adalah ifrad. Nah, adapun mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagian mereka terjatuh dalam sifat tafrid dan sebagian mereka terjatuh dalam sifat ifrad. Kalau tafrid menganggap remeh sesuatu, kalau ifrad berlebih-lebihan. Di antaranya apa? Pendapat orang Yahudi atau sebagian orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan nahnu ahibbaullah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Yahudi dan Nasrani dulu sudah pernah mengatakan nahnu ahibbaullah, kami adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian terjadi pergeseran, semakin kualitas keilmuan menurun. Nah, begitulah mereka semakin sesat sehingga sekarang mereka mengatakan mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengaku keturunan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, karena Isa mereka yakini sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Ini namanya ghulu atau ifrat, begitu. Kesalahan dari ulama-ulama mereka. Iya, ini adalah kesalahan daripada rohib-rohib mereka. Jangankan di zaman ini, ketika Nabi masih hidup, Nabi Musa masih hidup. Antum bisa lihat, perhatikan dalam surah Al-Baqarah, baca cerita Nabi Musa. Itu lucu. Ketika 70 orang yang terbaik, ini 70 orang yang terbaik ini, apalagi yang paling rusaknya. 70 orang yang terbaik dibawa ke puncak gunung oleh Nabi Musa. Kenapa? Kenapa mereka mengatakan apa? Karena mereka mengatakan narallah jihratan. Kami ingin melihat Allah secara langsung. Di bawah. Dan kemudian sampainya di sana, Allah Subhanahu wa taala bersuara, mengeluarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan didengar oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka tidak bisa melihat Allah sampai kemudian mereka mati. Bukan mati, pingsan ketika itu. Nah, sesampainya mereka kemudian sadar dan kemudian kembali kepada kaumnya, diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, yang dikatakan oleh Allah dengan yang mereka sampaikan beda. A kata Allah, B yang mereka katakan kepada kaumnya, ini Nabi Musa masih hidup. Apalagi ketika Nabi Musa sudah wafat dan kitabnya sudah dirubah-rubah. Jadi mereka itu setiap generasi kitabnya dirubah, setiap generasi kitabnya dirubah, melihat situasi dan kondisi zaman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka gak punya sanad. Orang Yahudi Nasrani gak ada yang hafal Al-Quran satu orang pun. Silakan cek. Mana ada pernah lomba apa MTI gitu ya, Musabaqah Tilawatil Injil gitu, gak ada. Gak pernah ada yang mereka apa melakukan lomba hafalan Injil, lomba hafalan itu gak ada. Kenapa? Tidak ada satupun di antara mereka yang hafal Injil atau hafal Taurat, gak ada. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Nah, nanti kalau yang satu generasi membacanya menghafalkan begini, nah generasi berikutnya menghafalkannya beda lagi, lain lagi bacaannya dan begitu seterusnya. Demikianlah agama-agama yang mereka, agama Nabi terdahulu, bisanya agama itu dirubah karena mereka tidak punya sanad. Inilah keistimewaan Islam. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mubarak atau Sufyan ats-Tsauri, dinul Islam, agama Islam adalah agama sanad. Laula al-Islam faqala man syaa wa ma syaa. Kalau misalkan bukan karena sanad, pasti orang itu akan mengatakan semaunya sendiri. Tapi karena bahwasanya Islam itu ada sanadnya, enggak bisa dipalsukan. Misalkan ada orang mengurangi Al-Quran, jelas ketahuan. Kenapa? Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau misalkan ada yang nambah-nambah Al-Quran, segera bisa diketahui. Kenapa? Banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Demikian pula hadis Rasulullah SAW. Ketika bahwasannya ada yang dipalsukan dari hadis Nabi, cepat ketahuan ini hadis adalah palsu. Kenapa? Ada sanadnya. Dari mana riwayat itu? Dari siapa dia? Siapa orangnya? langsung ketahuan kalau misalkan ada hadis-hadis yang dipalsukan. Oleh karena itu sesungguhnya belajar sanad adalah pelajaran yang juga sangat penting, karena Allah Subhanahu wa taala yaitu memelihara agama Islam dengan adanya sanad tersebut. Ada lagi? Sebelum kita tutup. Tidak ada. Satu Zulhijjah ya. Ikut Saudi aja. Enggak ada pengumuman dari Saudi. Maksudnya di Saudi itu nanti jatuhnya tanggal 10 Zulhijjahnya tanggal berapa begitu. Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Rabu besok apa? 10 Zulhijjahnya. Oh, sudah ada kabar. Beritanya. Ah, sudah terlihat. Tidak terlihat, jadi digunakan. Oh, digunakan. Ya, kita ikut kepada yang ada saja. Kalau kita mau melihat hilal juga kita enggak sanggup. Jadi ikut kepada bayan yang sudah ada saja. Ikut pemerintah yang jelas gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada respon sampai di sini, sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap antum semua punya bukunya. Jadi sambil mendengarkan sambil bisa membaca, sehingga kemudian pikirannya ketika belajar ke mana-mana gitu. Saya khawatir antum berada di sini pikirannya berada di kantor nanti. Jadi kalau lihat kitab, lihat buku kan bisa lebih fokus. Nah, kemudian siapa tahu antum diberikan kelebihan oleh Allah suatu saat bisa mengajarkan kitabnya, kan bagus begitu. Dan memang harus begitu. Memang harus punya cita-cita untuk bisa mengajarkan kitabnya. Jadi ketika kita menuntut ilmu ada bekasnya. Ada bekasnya. Minimal kalau bisa mengajarkan kepada yang lain, ya kepada istri kita, kepada anak-anak kita, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.